sini terjaga. Tuk menantimu rebahkan cintaku. Mengapa selalu kau sembunyikan wajah cantik itu? Setiap ku memandangmu merana hatiku terulang kisah rupa wajah sayu menetes senyum rindu. Lupa wajah sayu menetes sendu rindu pilu ragu.